selfie, Snapchat habis buang muka. Sama bokap pun senyum tiap hari sampai fly datang dalam mimpi. Ingat kata mami say, nona Snapchat bilang cuek aduhai. Kau nona suka jemuan muka, jangan selang cuek nanti malu di tengah. Kan bilang saja jempura pura, abang sutarima asal adik nona bicara. Seju seju selang cuek baru malu, aduh adik ini mau juga abang yang rayu. kekasihlan saya. Tengah wengi tetes kembun sing anjani, aku sampean koyo lagi kasmaran tenang, mlaku teko tuwa berbareng. Jadi aku selama marang sliramu mergo omongan dadi salah paham. Cincinmu tak patin ke ning jero roko iki supaya tansah kelingan sliramu. Wengko anliane ra bakal iso ganteni jenengmu tak ukir sajroning ati. Pengen ku siji nyandeng sliramu tekan ku mati. Dongaku ra bakal mandeg sadurung sliramu bali. Nopap ngempet loro pokoke kowe liyane aku wega ra ono kata bisa percaya endinge enak kelangan kowe aku jelas ngapo ngaku tanpa kowe atiku remo apa srake Gusti kape takdirku donganku ora pedot yo mung tinggal sliramu. Dede Dipa Mas Hendi Dek dalam tadi sing kedua Lilo. Gak apa-apa mas, sing penting tekane mati podo ikhlase ini ya. Wedoan liyane ra bakal iso ganteni sajroning ati. Pengen ku siji nyandeng sliramu tekan ku mati. Dong aku ra bakal mandeg sadurung sliramu bali. Oh, Tunggu.

sia-sia. Diriku mengharap cinta darimu. Aku jangan tanya bagaimana esok. Ku tak ingin mendengar perasaan yang ku tahu. Hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu, aku ingin kau mengerti. Adela. Thank you. aku temukan dia. Mau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka. Maafkan sayang, kuduakan cinta. Aku hianati karena sama aku sendiri. Cemburuan yen tansah sujanan lan kerapuring. Anjing setan. Mas Wendy. Dede Dipa. Ultraman siap. Siap apa ini? Siap goyang apa siap nyawer ini? Siap semuanya, ready semuanya. mudah-mudahan siap nyanyi bareng ya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Sebatas menang wajah muka

padamu tapi bencana. Sang dewa jaga. Cinta kita tak bertepi, bagai laut yang abadi. Selalu ada, takkan pudar. Kau cahaya di setiap langkah. Meski badai Finan kecil, kini kau berbeda. Bukan karena nak lupa, tapi dewasa. Kau berjuang untuk cinta yang nyata. Dan aku bangga pada langkah semua. Meskipun jalan kita tak sahara, persahabatan kita tetap indah. Hadirnya cahaya, meski hatiku terluka, tak ku biarkan cinta sirna. Kau pergi tanpa janji, namun ku tetap percaya cinta sejati takkan mati walau waktu lama bicara. Aku menunggu dengan cinta meski dunia terus berubah. Biar rindu jadi bahasa yang tak pernah lelah menjaga. Aku bertahan dalam doa meski hatiku tak sempurna. Kesabaran ini jadi tanda betapa tulusnya rasa. Setiap malam ku temui bayangmu hadir dalam. Aku tagi kepastian, cukuplah cinta jadi alasan. Biar waktu yang bicara, biar semesta menyapa. Jika kau untukku adanya, pasti kembali pada cinta. Apa yang cari terjadi di esok hari. Tetapi aku selalu mencintaimu dan selalu mencintaimu. Dan jika dunia ini berakhir, aku ingin berada di sampingmu. Dan apabila waktu kita berdua di bumi telah selesai, sebentar dan mati dengan senyuman. Dan jika dunia ini berakhir, aku ingin berada di sampingmu. Dan apabila waktu kita berdua di bumi telah selesai, terbangun dari mimpi. Di mana kau dan aku harus berpisah, dan ku tak tahu apa arti semua itu. Tapi sejenak ku tersadar, tak ada yang berarti hidupku bila tanpamu. Selama menikmati waktu kita berdua, dan ku ingin selamanya berada di sisi. Setiap tetes hujan mengingatkan tentang dirimu yang kini menghilang. Jejak kenangan masih tersimpan di sudut hati yang enggan terlupakan. Bayangan setiap rintik